anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Berteman. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Siang itu, anak-anak bermain di taman bermain. Suasana riuh terdengar dari anak-anak yang sedang bermain. Loh, Putra, kenapa tidak ikut bermain? Enggak, Bu. Aku enggak mau bermain dengan teman-teman. Nanti aku diajak lagi. Siapa yang mengejek, Putra? Tony, Bu Guru. Aku malu kalau diajak terus. Tony juga mengajak teman yang lain meminta bekalku. Mintanya memaksa dan diambil semua, Bu. Begitu. Iya, nanti Bu Guru akan menasihati Doni dan yang lain. Sekarang, Putra bermain sana dengan teman-teman yang lain. Anak-anak, tak lama setelah Bu Guru pergi, Doni menghampiri Putra. Seperti biasa, ia meminta bekal makanan yang Putra bawa. Putra meminta Doni untuk meminta dengan cara yang baik. Tapi Doni berusaha merebut kotak bekal Putra dan mendorong Putra hingga terjatuh. Bu Guru! Aduh, maaf Putra. Aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Ada apa ini, Doni? Kenapa Putra menangis? Maaf, Bu Guru. Aku tidak sengaja mendorongnya. Aku sudah minta maaf, tapi Putra masih menangis, Bu. Putra, kamu tidak apa kan? Doni, ayo minta maaf lagi ke Putra. Baik, Bu. Putra, aku minta maaf ya. Aku sudah meminta bekalmu dengan paksa. Aku juga gak akan ngejek kamu lagi. Aku janji, tidak akan mengulanginya lagi. Janji ya, kamu tidak mengulanginya lagi. Aku malu kalau diajak terus. Kamu juga boleh minta bekalku, asal minta dengan cara yang baik. Nah, begitu dong. Ini yang namanya anak baik. Dalam berteman, kita harus bersikap yang baik dengan teman kita. Dengan begitu, teman kita merasa senang dan kita punya banyak teman. Siapa yang ingin disayangi teman? Siapa yang berjumpa, tak lupa jawab salam. yang hebat? Demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika berteman. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anakku, kalian memiliki teman bukan? Dalam berteman, ada etika yang harus kita perhatikan. Agar dalam pertemanan itu, kita tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, etika berteman yang bisa kita lakukan itu apa saja? Yang pertama, sapa dan ucapkan salam jika bertemu dengan teman kita. Kedua, saling meminta izin jika ada sesuatu yang harus kita pinjam. Ketiga, hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda. Keempat, bersikap santun dan tidak boleh sombong. Kelima, tidak boleh saling menghina. Yang keenam, tidak boleh saling iri dan benci. Dan yang terakhir, selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, itulah 7 etika berteman yang baik. Nah, anak-anakku, perlakukan teman kita dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh teman kita juga. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!